Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-14 dari Syahrullahil Muharram 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 23 September 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufik, inayah, at-taisir, kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang ke-9 dari Babul Mawaqit, yaitu dari hadis Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Ada beberapa faedah yang akan kita tambahkan sebelum kita akan masuk kepada hadis yang ke-10, hadis Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. An Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam hadis Abi Sa'idin Al-Khudri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-'ashri hatta taghiba asy-syamsu. Tidak boleh seorang muslim mendirikan salat setelah terbitnya waktu fajar sampai matahari telah meninggi. Wala salata ba'da al-'ashri, dan tidak boleh pula mereka mengerjakan salatul 'ashr. Tidak boleh pula mereka mengerjakan salat setelah 'ashr. Tidak boleh pula mereka mengerjakan salat setelah 'ashr hatta taghiba asy-syamsu, sampai matahari terbenam. Dari apa yang berkaitan dengan hadis ini, yang bisa kita ambil faedahnya kemarin adalah awqatun nahi, waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendirikan dan mengerjakan salat. Yang mana dalam hadis yang sebelumnya, hadis Aisyah atau hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya dilarangnya salat setelah subuh itu sampai terbitnya matahari. Begitu pula dilarangnya sholat setelah asar itu sampai terbenamnya matahari. Maka di sini disebutkan dua waktu dilarangnya seorang muslim mendirikan sholat. Dan telah kita jelaskan apa yang menjadi fatwa dari Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, yang beliau menukilkan bahwasanya secara terperinci ada 5 waktu yang kita dilarang untuk mendirikan sholat. Yang pertama adalah ketika waktu fajar telah tiba, yakni waktu fajar as-shadiq telah terbit sampai terbitnya matahari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari terbitnya matahari sampai matahari itu meninggi, qida rumhin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita jelaskan kurang lebihnya 15 sampai 20 menit setelah terbitnya matahari. Jadi kalau kita anggap matahari itu terbit di pukul 6 tepat, maka waktu dilarang untuk seorang mendirikan sholat adalah dari jam 6 sampai jam 6.15 ataukah 6.20. Ini waktu terlarang yang kedua. Kemudian waktu terlarang yang ketiga yang dirinci oleh Syekh alaihi rahmatullah adalah pada saat matahari tepat berada di pertengahan langit, kabidis sama, tepat berada di pertengahan langit sebelum tergelincir ke arah barat, yakni sebelum masuknya waktu zuhur. Kemudian waktu yang terlarang yang keempat adalah dari setelah sholat asar sampai mendekati terbenamnya matahari, yakni sampai adanya isfirarus syams, adanya cahaya-cahaya kuning, rona-rona kemerahan yang ada setelah matahari terbenam. Ya, matahari terbenam sebelumnya akan ada rona-rona merah, maka itu pula dilarang. Dan waktu yang terakhir, waktu yang kelima adalah pada saat rona merah itu keluar sampai benar-benar tenggelamnya matahari. Inilah lima waktu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mendirikan sholat. Kita bisa memperhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata ba'da subhi. Tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini la sholata ba'da sholatis subhi. Lafadz sholat yang ternukil dalam beberapa riwayat adalah riwayat yang dhaifah, riwayat yang lemah. Karena yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tanpa adanya lafaz shalah, la salata ba'da subhi, tidak ada salat setelah subuh. As-subuh yang dimaksudkan di sini adalah setelah fajar as-shadiq terbit. Yang berkaitan dengan ini, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, riwayat yang sahihah, datang dari jalur periwayatan al-Imam at-Tirmidzi dan yang selain beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'dal fajri, yani ba'da tulu'il fajri illa raka'atain. Ba'da la salata ba'da tulu'il fajri illa raka'atain. Tidak diperbolehkan seorang muslim muslimah, mukmin mukminah mengerjakan salat, mendirikan salat setelah terbitnya fajar kecuali dua rakaat. Yani qabla al-fariidah, sebelum ditunaikannya sholat wajib. Kalau sholat wajib, yaitu sholat subuh secara berjamaah bagi kaum rijal, bagi kaum laki-laki adalah satu hal yang wajib yang tidak mungkin untuk diingkari. Pembahasan kita adalah sholat sunnah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang sahih tersebut, la sholata ba'da tulu'il fajri, tidak ada sholat setelah terbitnya al-fajr illa rakaatain, kecuali dua rakaat. Dari hadis ini para ulama mengambil sebuah kesimpulan, bahwasanya seorang yang mendapati waktu subuh sebelum dia mengerjakan sholat subuh secara berjamaah tidak diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dia mendirikan sholat nafilah, sholat sunnah kecuali dua rakaat sebelum subuh. As-sunnah al-fajr al-qabliyah, dua rakaat sholat sebelum sholat al-fajr didirikan, yakni sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah sebelum subuh. Dari sini diambil sebuah hukum, bagaimana apabila seorang telah mengerjakan sholat sunnah qabliyah al-fajr di rumahnya, kemudian dia mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, akan tetapi iqamah belum dikumandangkan. Apakah boleh bagi dia mengerjakan dua rakaat tahiyatul masjid, artinya dia menambah dua rakaat lagi, karena yang diizinkan untuk dia hanyalah mengerjakan dua rakaat. Antara fajar terbit sampai sholat subuh ditegakkan, yang diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah dua rakaat. Maka ini khilaf, perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para ulama al-fuqaha. Maka kesimpulan yang ada dalam pendapat-pendapat tersebut, ada yang mengatakan silahkan dia sholat tahiyatul masjid, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz alaihi rahmatullah. Dan ada lagi pendapat yang mengatakan bahwasanya seorang yang telah mengerjakan sholat sunnah qabliyah di rumahnya dan masuk ke dalam masjid sementara iqamah belum dikumandangkan, maka tidak boleh bagi dia untuk mengerjakan dua rakaat tambahan, karena yang diizinkan hanyalah dua rakaat sebelum subuh. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhuna Syekh Ubaid ibn Abdullah Al-Jabiri Al-Hamadani hafizahullah wa ra'ah. Sehingga beliau memberikan solusi apabila seorang telah mengerjakan salat sunnah sebelum subuh di rumahnya dan masuk ke dalam masjid belum ditegakkan iqamah, maka isi dengan amalan-amalan ibadah yang lain dalam keadaan berdiri. Apakah dia berdoa atau membaca Al-Quran atau amalan-amalan saleh yang lainnya, berzikir atau mulai untuk zikir paginya dan yang seterusnya. Karena apabila dia mengerjakan salat tahiyatul masjid, artinya dia menambah dua rakaat yang tidak diizinkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwati fillah ya ra'akumullah, seperti yang telah kita ketahui bersama, kalau perselisihan dalam masalah fikih, maka kita harus memiliki was'us sadri, lapang dada. Jangan kita mengingkari apa yang telah dipilih oleh saudara kita, sesama muslim, saudara kita terlebih sesama salafi. Kalau dia ingin memilih pendapat Syekh Ibnu Baz, dia telah mengerjakan salat sunnah di rumahnya dua rakaat, kemudian dia tambah lagi dua rakaat tahiyatul masjid, falahu dzalik. Maka silahkan dia mengambil pendapat tersebut. Karena khilaf yang ada di kalangan para ulama dalam babul fikih adalah pendapat-pendapat yang dibangun di atas adillah as-sahihah, di atas dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada kita, mana pendapat yang lebih menenangkan hati kita? Riwayat yang sahihah telah ada di hadapan kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan seorang untuk salat kecuali dua rakaat setelah terbitnya al-fajr. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, itulah kenapa di dalam riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ardhah, la salata ba'da subhi hatta tartafi' asy-syams. Maka ini mengandung faedah-faedah yang telah kita sebutkan, yaitu hukum salat setelah fajar terbit, kemudian setelah dia juga mengerjakan salat sunnah qabliyah pada salat al-fajr tersebut. Yang mana keutamaannya telah kita ketahui bersama, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini baru salat sunnahnya al-fajr, belum lagi salat al-fajr yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, dan keutamaan lain yang telah kita ketahui bersama dalam salat subuh secara berjamaah bagi kaum ar-rijal. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita akan masuk kepada hadis yang baru, hadis yang ke-10 yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu jaa yaumal khandaqi ba'dama gharabatish syamsu. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Umar ibn al-Khattab jaa yaumal khandaq, pernah datang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mendatangi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al-Khattab pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam pada Yaumul Khandaq, pada hari Khandaq yang akan adanya ghazwah, peperangan melawan kaum musyrikin di hari-hari tersebut, ataukah persiapan yang dilakukan oleh muslimin di hari-hari Khandaq tersebut. Yang mana telah lewat pembahasannya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau berusaha untuk menggali parit-parit besar guna menghalangi kaum musyrikin mendatangi kota Al-Madinah. Telah kita sebutkan dalam pelajaran-pelajaran yang telah lewat. Ja'a yaumal khandaq ba'da ma gharabat asy-syams, setelah matahari terbenam. Faja'ala yasubbu kuffar Quraisyin. Maka Umar bin Al-Khattab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memaki, sambil marah-marah. Siapa yang dimaki? Kuffar Quraisy, orang-orang kafir dari kalangan Quraisy, bangsa Quraisy, bangsa yang mulia, bangsa yang berasal darinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi nasab keturunan tidak menjadi satu patokan bahwa mereka adalah orang-orang yang akan selamat di dunia ini dan akan mendapatkan syurga di akhirat kelak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan bangsa Quraisy, dan beliau pun mengetahui ada yang beriman dari kalangan bangsa Quraisy pun ada yang kafir. Maka Umar bin Al-Khattab datang pada hari Khandaq tersebut sambil memaki-maki kaum kafir dari kalangan Quraisy setelah matahari terbenam. Wa qala ya Rasulullah. Kemudian dia menyeru, memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, makittu usalli al-asr. Makittu usalli al-asr. Aku belum mengerjakan salat asar wahai Rasulullah, hatta kadati syams taghrub, sampai matahari ini sebentar lagi akan terbenam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab tersebut, wallahi ma shallaituha. Demi Allah wahai Umar, aku pun belum mengerjakan salat asar. Ini semuanya lagi tersibukkan dengan peperangan yang akan dihadapi oleh kaum muslimin menghadapi kufar Quraisy. Mereka terlalaikan dengan salat-salat wajib yang harus mereka kerjakan. Oleh karenanya dalam riwayat yang telah kita dapati, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketinggalan mengerjakan salatul asr karena sibuknya mempersiapkan ghazwatul khandaq akan menghadapi musyrikin kufar Quraisy. Wallahi ma shallaituha, demi Allah wahai Umar, aku pun belum mengerjakan salatul asr. Qala faqumna ila buthan, maka Umar radhiyallahu taala mengatakan kami bersama rombongan muslimin yang tersibukkan untuk mempersiapkan diri dari peperangan tersebut menuju Al-Buthan. Insyaallah taala akan kita jelaskan, Buthan ini adalah salah satu wadi, salah satu lembah yang berada di kota Al-Madinah. Fatawadda'a lis-shalah, kemudian beliau alaihi salatu wassalam melakukan wudu untuk mengerjakan salatul asr. Wa tawadda'na laha, begitupun kami yang berada di samping beliau, yang berada di belakang beliau alaihi salatu wassalam mengerjakan wudu laha, untuk mengerjakan salat al-asr. Bayangkan, gharabati syams, matahari telah terbenam, artinya apa? Waktu asar telah habis. Disibukkan Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau, sehingga masuk akal, wajar kenapa seorang Umar bin Al-Khattab yang syaitan saja takut kepada beliau sampai marah-marah, dicaci maki, dihabisi kufar Quraisy. Istilahnya ngomel dengan kekufuran mereka. Kenapa kaum kafir ini menyibukkan kita sehingga kita melewati salatul asr secara berjamaah. Fasalla al-asra ba'da ma gharabati syams, maka kami pun mengerjakan salat asr setelah matahari terbenam. Thumma salla ba'daha al-maghrib, kemudian setelah salat asr secara berjamaah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat-sahabat beliau, kemudian beliau pun melanjutkan untuk mengerjakan salat al-maghrib. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim yang telah kita ketahui bersama, kalau ahadithul umdah maka tidak akan keluar dari hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini khotifi fillah ya ra'akumullah, ada beberapa penjelasan yang telah disebutkan oleh syurrahul hadis. Di antaranya adalah ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda jaa yaumul khandaq, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada yaumul khandaq ketika sibuk seluruh kaum muslimin menghadapi peperangan yang akan terjadi bersama kaum musyrikin, datang sambil marah-marah dan memaki mereka kufar Quraisy. Disebutkan oleh Al-Imam As-Safarini di dalam Kashf Al-Litham wa fi riwayat 'inda Al-Bukhari, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, wa dzalika yani maji'i Umar radhiyallahu anhu ba'dama aftara as-shaim, wa dzalika yani maji'i Umar ba'dama aftara as-shaim. Ini dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, Umar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah orang-orang yang berpuasa telah berbuka. Apa maksud dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari? Menunjukkan benar-benar mereka belum mengerjakan salatul asar padahal waktu asar telah habis, maghrib sudah tiba sekarang waktunya, tapi asar belum dikerjakan, belum didirikan. Maka ini menunjukkan bahwasanya salatul asar terlalaikan untuk dikerjakan oleh Rasul dan sahabat-sahabat beliau. Wal ma'na wahid, kata Imam Syafi'i ini, dan maknanya satu, yaitu ketika Umar bin Al-Khattab mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan matahari telah terbenam. Fihi dalilun, di dalamnya terdapat sebuah dalil ketika Umar bin Al-Khattab, dijelaskan dalam riwayat ini riwayat Jabir, ja'ala yasubbu kufar Quraisy, Umar bin Al-Khattab mencela habis-habisan, memaki habis-habisan mereka kaum kufar dari kalangan bangsa Quraisy. Fihi dalilun, di dalamnya terdapat sebuah dalil, ala jawazi sabbil musyrikin, bolehnya kita mencela musyrikin, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang belum beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa di zaman kita sekarang yang katanya tidak boleh terlalu kasar dalam menyikapi atau mensifati mereka sebagai orang kafir adalah non muslim. Maka di antara faedah dari hadis ini, fihi dalilun ala jawazi sabbil musyrikin, bolehnya kita mencela, memaki mereka orang-orang non muslim apabila ada hajah, ada kebutuhan. Lihat bagaimana Umar bin Khattab sangat jengkel dengan mereka. Mereka yang menyebabkan Umar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalaikan dari salatul asr. Di takriri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa dalil ini bisa kita ambil, kesimpulan ini, faedah ini bisa kita ambil? Karena ketika Umar bin Khattab mencela, memaki kaum musyrikin, kaum kufar dari bangsa Quraisy, tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinasihati, jangan begitu wahai Umar, mereka adalah saudara-saudara kita, mereka. Tidak ada husnudzan. Tidak ada uzur yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka kufar Quraisy. Bahkan dibiarkan, ditakrir, disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Umar bin Khattab mencela mereka. Maka tempat celaan seorang muslim adalah mereka dari kalangan kufar. Mereka dari kalangan musyrikin, bukan saudara mereka sesama muslim. Terlebih bukan pula dari kalangan para al-ulama, burathun nabi sallallahu alaihi wasallam, pewaris para nabi. Kalau bangsa kafir, musyrikin dicela, ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disetujui, tidak diingkari. Tapi kalau sesama muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sibabul muslim, mencela seorang muslim adalah perbuatan fasik. Wa qitaluhu, dan membunuh mereka, menumpahkan darah mereka adalah sebuah kekafiran. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya harga diri seorang muslim dijaga oleh Islam. Ketika dia telah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, terjaga. Harga dirinya tidak boleh diinjak-injak. Kredibilitasnya harus dijaga. Tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dimarah-marahi, dan yang seterusnya. Terjaga, dia mulia dengan kalimat syahadah, la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan besar. Sesatnya Yahya Al-Hajuri. Sesatnya Yahya Ibnu Ali Al-Hajuri. Apa yang telah dia lakukan? Di antara ucapannya, dan ini terekam, mengatakan kepada Syekh Ubaid Ibn Abdullah Al-Jabiri. Ubaid Al-Jabiri, a'mal basar wal basirah, buta mata, buta hati. Ini Yahya Al-Hajuri. Lihat kelakuannya, kotornya lisan dia, diberikan kepada Syekh Ubaid Ibn Abdullah Al-Jabiri, Syekhuna, yang sampai sekarang walhamdulillah masih hidup dan melahirkan sekian banyak karya-karya ilmiah. Dikatakan a'mal basar wal basirah, matanya buta, hatinya pun buta. Memang beliau seorang yang buta, kafif. Akan tetapi apakah pantas mencela seorang alim seperti ini? Belum lagi yang lebih parah dari ini. Apa kata Yahya Al-Hajuri kepada Syekh Ubaid? Akhzallahu Ubaidan kama yukhziya syaitan. Ini ucapan seorang alim yang kata mereka hafid, yang kata pengikut-pengikut Al-Hajuri, kalau di Indonesia ini Abu Turab, Abu Hazim, dan yang seterusnya dari kalangan-kalangan pentolan Al-Hajuri, kalau di Samarinda ini mungkin Abdul Wahhab yang ada di Tanah Merah. Hajuri gak pantas disebutkan kesalahan-kesalahan Hajuri kecuali di majelis yang memang benar kita telah terbukti rekaman-rekamannya ada. Tidak hanya sekedar menukilkan, tidak hanya sekedar pepesan kosong. Ucapannya terekam. Akhzallahu Ubaidan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakan Ubaid. Kama yukhziya syaitan, sebagaimana Allah telah menghinakan syaitan. Pantas seperti ini diucapkan oleh seorang alim? Ya Abdul Wahhab, ya Abu Turab, ya Abu Hazim. Pantas seperti ini diucapkan oleh seorang alim? Apalagi ditujukan bukan hanya kepada seorang kafir. Kalau celaan-celaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencela kufar Quraisy, ma'qul, masih bisa diterima karena mereka melalaikan Rasul dan Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain dari salatul asr. Apa dosanya seorang Ubaid Al-Jabiri sampai didoakan dengan kejelekan seperti ini? Akhzallahu Ubaidan, belum lagi celaan dia kepada Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari. Apa kata dia? Abdullah bin Rahim Al-Bukhari, talibul ilmi. Luar biasa, diremehkan. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hanya seorang penuntut ilmu. La haula wala quwata illa billah. Yang Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari telah selesai dari program ustadziyah. Program ustadziyah ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan program profesor. Jadi beliau ini gelarnya profesor doktor. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari. Jadi kalau antum pernah melihat gelar yang ada di sisi Syekh Abdullah, Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, Ustadz Hamzah Dal, Ustadz Doktor, Profesor Doktor, dikatakan oleh Al-Hajuri sebagai apa? Talibu ilmin, hanya seorang penuntut ilmu. Tidak ada hormatnya kepada para ulama. Kita bukannya menjadikan mereka orang-orang yang maksum, terbebas dari dosa. Kita meyakini a'immah al-madhahib, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mereka manusia biasa, mereka bisa benar, mereka bisa salah. Begitu pula para kutubus sunan, sahib kutubus sunan, Imamul Bukhari wal Imam Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, mereka manusia biasa, bisa benar bisa salah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bisa benar bisa salah. Syekhul Islam Ibnu Qayyim bisa benar bisa salah. Maka yang demikian ini kita tidak mengatakan bahwa mereka para imam, terlebih para masyayikh al-fudala adalah orang yang maksum, terjaga dari kesalahan. Tidak, mereka jatuh ke dalam kesalahan. Kita tidak menganggap mereka adalah orang-orang yang maksum. Keyakinan kita, akidah kita terhadap para ulama bukan seperti orang sufi. Kalau orang sufi apa akidahnya? Habaib itu bebas dari api neraka. Habaib itu bebas kalau tidak sholat pun mereka akan masuk surga. Silahkan habaib melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini akidahnya sufi kepada guru-gurunya, kepada habaibnya. Tapi kalau ahlu sunnah tidak menganggap demikian kepada para masyayikh. Mereka memiliki hak untuk ditaukir, untuk ditakzim, untuk dihormati. Oleh karenanya rekaman terakhir yang keluar dari Syekhuna Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dijelaskan oleh beliau jenis-jenis ibadah. Di antara jenis-jenis ibadah adalah ketika seorang muslim bertamassuk, berpegang teguh dengan fatwa para ulama, berpegang teguh dengan wejangan-wejangan para ulama. Ini ibadah. Bahagian dari taqarrub ilallah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita menganggap bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ma'sum. Syekh Rabi' ibn Hadi orang yang ma'sum, Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari orang yang ma'sum, Arafat bin Hasan Al-Muhammadi orang yang ma'sum. La. Ini bukan akidah Ahlus Sunnah. Kita meyakini mereka alal haq dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan mereka di atas al-haq hingga akhir ayat mereka. Akan tetapi kondisi sekarang diputarbalikkan oleh mereka mubtadi'ah. Celaan demi celaan kepada para imah, celaan demi celaan kepada para masyayikh. Kita enggak usah bicara tentang fitnahnya Muhammad bin Hadi. Sudah jelas dan sudah diketahui secara gamblang. Celaan-celaan dia kepada para masyayikh al-fudala, Syekh Arafat wa man ma'ah. Bahkan Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan telah mengeluarkan fatwa barunya kepada Muhammad bin Hadi. Yang katanya Syekh Shalih Al-Fauzan adalah seorang yang membela Muhammad ibn Hadi. Apa kata Syekh Shalih Al-Fauzan? Utrukuh, tinggalkan dia. Wa'tabiruhu ka'annahu laisa mawjudan, anggap saja dia tidak ada. Wasiru fi da'watikum, dan tetaplah kalian berjalan untuk mendakwahkan Al-Islam kepada seluruh manusia. Disuruh kita oleh Syekh Al-Fauzan, diberikan nasihat kita oleh Syekh Al-Fauzan untuk tidak sibuk dengan Muhammad ibn Hadi, Muhammad ibn Hadi, Muhammad ibn Hadi. Khalli, tinggalkan, utruku. Wa'tabiruhu ka'annahu laisa mawjudan, karena celaan-celaan yang luar biasa. Kalau celaan dalam hadis ini Umar ibn al-Khattab kepada kuffar Quraisy, ma'zur wa ma'qul. Tapi kalau celaan ini diberikan kepada seorang muslim saja, dipertanyakan sibabul muslim fusuk, apalagi celaan-celaan hajuri diberikan kepada para a'immah. Belum lagi kesesatan-kesesatan hajuri yang lainnya. Kalau kita membahas kesesatan hajuri, habis, butuh daurah 3 hari, 3 malam menjelaskan kesesatan-kesesatan dia. Tuduhan dia kepada para sahabah sebagai seorang yang memiliki pikiran irja, murjiah. Belum lagi tuduhan dia kepada azan pertama Utsman bin Affan sebagai azan yang bid'ah, yang tidak bisa untuk diikuti. Kesesatan demi kesesatan dari Yahya al-Hajuri. Yang sekarang subhanallah, di masjid kita berani al-Hajuri datang, berani sholat di sini. Menunjukkan apa? Akidah yang ada di sisi al-Hajuri goyang, muza'za, muttarib. Di antara akidah yang dimiliki oleh ahlu sunnah berpegang teguh. Ketika kita memiliki sebuah akidah, tidak boleh mengucapkan salam kepada tokoh dari ahlul bid'ah. Kita ambil contoh satu, Yusuf al-Qardawi misalkan. Ada salah seorang di antara kita bertemu dengan Yusuf al-Qardawi, ahlu sunnah, salafi, dimanapun dia berada, mengetahui Yusuf al-Qardawi adalah seorang da'i yang menyeru kepada kesesatan. Maka akidah salafi, seorang salafi akan sama di sini dan di mana-mana. Ketika dia bertemu Yusuf al-Qardawi akan dihajar, akan ditinggalkan. Tidak akan mengucapkan salam, tidak akan bermanis muka, tidak akan tersenyum, tidak akan. Ini akidah. Dan kita menganggap ini adalah bentuk taqarrub ilallah, bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah ahlu sunnah, kokoh. Dimanapun berada akan demikian. Tapi kalau akidahnya al-hajuri secara khusus, dan akidahnya mubtadi'ah secara umum, muza'za. Bolak-balik. Di antara keyakinan al-hajuri apa? Yayasan itu bid'ah. Muassasah bid'ah. Sementara pengikutnya sholat di masjid yang berdiri di atas nama yayasan. Berarti gak konsisten dengan akidahnya. Inilah mubtadi'ah. Kita bisa melihat kebatilan dari tanaqud, berlawanan antara satu sikap dia dengan sikap yang lain. Beda. Kalau ahlu sunnah, ketika akan bertemu dengan Yusuf al-Qardawi atau tokoh-tokoh sesat yang lainnya, Sayyid Qutub, A'id al-Qarni, Muhammad al-Arifi, dan yang lainnya, tidak akan mengucapkan salam. Siapapun dia, diam. Karena itu akidah. Dan kita konsisten terhadap akidah tersebut. Tidak. Maka akidah ahlu sunnah jelas. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada bercampur baur antara akidah as-salafiyah dengan akidah al-mubtadi'ah. Tapi mereka, karena tidak konsistennya dengan akidah yang ada di sisi mereka, akhirnya lebih memilih sholat. Ya mungkin merasa nyaman di sini. Walhamdulillah, kita berada di atas al-haq. Paling tidaknya dia mengakui. Oh, Masjid Darul Ilmi berada di atas al-haq. Walhamdulillah, silahkan. Tidak ada yang melarang untuk mereka sholat di sini. Hanya yang menjadi pembahasan. Kalau mereka sholat di sini menunjukkan tidak konsistennya akidah mereka. Mereka mengharamkan yayasan. Sementara kita berdiri di atas yayasan. Tidak ada sebuah tamassuk berpegang teguh dengan apa yang mereka yakini, pada prinsip-prinsip mereka, menunjukkan muza'za'nya, muttaribnya akidah yang ada di sisi mereka, kaum mubtadi'ah, terkhusus Yahya al-Hajuri dan para pengikutnya, baik di Sumatera ataupun di Kalimantan Timur secara khusus, yang corongnya adalah Abdul Wahhab di Tanah Merah. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita bisa melihat bagaimana celaan-celaan Yahya al-Hajuri, bagaimana lisan-lisan kotor Yahya al-Hajuri yang dia tujukan kepada para masyayikh. Syekh Ubaid menjadi korban. Syekh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari menjadi korban. Belum lagi kita bahas celaan dia terhadap Syekh Rabi'i. Panjang. Belum lagi celaan dia terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wusabi alaihi rahmatullah, yang baru saja meninggal beberapa tahun terakhir. Celaan demi celaan kepada para ulama. Bukan seorang muslim. Kalau seorang muslim, fasik. Ini para ulama yang harus dihormati, tapi dicela sama dia. Oleh karenanya, ikhwati fillah, ya ra'akumullah, kita harus mengetahui bagaimana celaan itu ditujukan kepada kufar. Bukan kepada muslim, terlebih kepada alim. Enggak boleh. Ketika kita marah, mungkin kita memiliki sifat temperamental, mudah marah, mudah tersulut emosi. Ingat-ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai lisan-lisan kita ini keluar dengan ucapan-ucapan kotor. Hewan-hewan yang ada di kebun binatang dikeluarkan semua kepada saudara kita sesama muslim. Jangan, tahan emosi. Tenang. Sibabul muslim fusuqun. Kalau kita berani mencela sesama muslim saja, bukan ulama loh ini, sesama muslim, fasik sudah. Mau kita menjadi orang fasik? Wal iyadzu billah. Oleh karenanya ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kufar, non-muslim, musyrikin, silahkan untuk dicela. Apalagi mereka sudah membuat perkara yang ada di hadis ini, menjadikan Nabi SAW dan para sahabat beliau lalai dari sholatul asr. Akhirnya dicela habis-habisan, dimaki habis-habisan, karena Umar bin Khattab menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan hal ini tidak asing dari seorang Umar, karena Umar adalah seorang yang sangat teguh pendiriannya. sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika satu saja ketaatan sudah terlewatkan dari beliau, akan gelisah beliau. Antum bayangkan ketika Umar bin Khattab melewati sebuah jalan, melewati sebuah gang. Ketika syaitan masuk dari arah lain lewat gang tersebut, lari. Saking kerasnya pendirian, teguhnya pendirian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah. Maka di sini bukan kezaliman yang disampaikan oleh Umar. Faja'ala yasubbu kuffara Quraisyin. Beliau benar-benar memaki habis-habisan, mencela habis-habisan, mencerca, menghardik habis-habisan. Harga diri mereka, orang kuffar Quraisy. Sekali lagi, kuffar Quraisy, kafir, bukan muslim. Muslim terjaga. Asama minni maluhu wa damuhu wa irduhu. Terjaga ketika dia mengucapkan syahadat, darahnya, hartanya, harga dirinya. Enggak boleh kita tumpahkan, enggak boleh kita rebut, dan tidak boleh kita habisi harga dirinya. Wa qala ya Rasulullah, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ma kittu usalli al-asr, aku sampai sekarang belum salat asar. Hatta kadati syams, sampai-sampai matahari ini sudah mau terbit, berapa saat lagi? 5 menit lagi, 4 menit lagi sudah mau terbit. Afwan, sudah mau terbenam. Sudah mau terbenam ya Rasulullah matahari, sementara aku belum mengerjakan salatul asr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar dugaan Umar, karena Umar bin Khattab ketika itu jauh dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau beliau dekat dari Nabi mengetahui, oh Nabi juga belum salatul asr. Ternyata ketika Umar bin Khattab mendatangi Nabi yang ketika itu jauh dari beliau, mendapatkan jawaban yang tidak terfikirkan oleh Umar. Tambah marah lagi Umar, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun belum mengerjakan salatul asr. Karena apa? Tersibukkan oleh persiapan yaumu al-khandaq. Wallahi ma shallaituha. Demi Allah wahai Umar, aku pun belum mengerjakan salatul asr. Dilalaikan semua oleh bangsa kufar Quraisy. Qala fakumna ila Buthan. Maka kami semua berangkat menuju Buthan, wadi yang ada di kota Al-Madinah. Yang disebutkan oleh Asy-Syaikh atau Al-Imam As-Safarini alaihi rahmatullah di dalam Al-Kashf, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, atau sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wallahi ma shallaituha, demi Allah wahai Umar, aku pun belum mengerjakan salat al-Asr. Fihi dalilun ala jawazil halfi billahi illam yustahlaf. Fihi dalilun ala jawazil halfi billahi wa illam yustahlaf. Di dalamnya terdapat sebuah dalil bolehnya seorang bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, walaupun tidak diminta. Karena biasanya sumpah ini adalah sesuatu yang diminta. Kalau kita mengingkari sebuah perbuatan, misalkan saya tidak melakukannya, orang kedua, pihak kedua mengatakan, kamu berani bersumpah? Berani. Nah, ini diminta untuk bersumpah. Tapi dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa diminta mengucapkan wallahi, demi Allah. Maka ini menunjukkan bolehnya seorang bersumpah tanpa diminta. Demi Allah wahai Umar, aku pun belum mengerjakan salatul asr. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat ini menjelaskan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau pun belum mengerjakan salatul asr. Ada takkid di sana, ada penekanan di sana dengan lafadz al-half. Jadi benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakinkan Umar, aku pun belum mengerjakan salatul asr. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya lafad-lafad untuk digunakan bersumpah atas nama Allah ada tiga huruf, yaitu huruf waw seperti hadis ini wallahi, atau dengan huruf ba billahi, atau dengan huruf ta tallahi. Dan tiga huruf ini pun pernah dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafad billah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafad tallah. Dalam hadis ini syahidnya adalah wallahi, demi Allah, dengan menggunakan lafdul waw, al-waw, huruf al-waw, huruful half. Demi Allah wahai Umar, aku pun belum mengerjakan salat al-asr. Diperselisihkan oleh para ulama, apa sebab Nabi SAW belum mengerjakan salatul asr sampai matahari akan terbenam. Sebahagian para ulama berpendapat bahwasanya beliau mengakhirkan salat al-asr karena sengaja. Hal ini sesuai dengan riwayat yang datang dari Al-Imam Ahmad dari hadis Abi Jum'ah radhiyallahu taala anhu warda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal maghriba yaumal ahzabi, falamma salim qala Hal alima rajulun minkum anni shallaitul asra? Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Abi Jum'ah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan salat maghrib pada hari Ahzab. Dalam riwayat lain disebutkan pada yaumul al-Khandaq, pada hari ini Nabi alaihi salatu wasallam telah mengerjakan salat maghrib. Kemudian beliau berbalik, karena kebiasaan beliau ketika selesai dari mengimami adalah menghadap ke makmum. Dan ini adalah salah satu sunnah bagi para a'immah al-musallin. Ketika mereka selesai dari salam pertama, salam yang kedua, maka mereka menghadap ke arah makmum. Sehingga kita mengetahui bahwasanya mayoritas dari kaum sufiyah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Karena kita menyaksikan di masjid-masjid sufiyah, ketika mereka selesai dari salam pertama dan salam yang kedua, mereka akan tetap menghadap ke arah kiblat sambil berzikir dan memimpin zikir dengan zikir berjamaah. Artinya mereka tidak kokoh dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan untuk seorang imam menghadap ke arah al-ma'mum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadap ke arah makmum mengatakan, hal alima rajulun minkum anni shalaitul asr? Apakah salah seorang di antara kalian mengetahui aku belum mengerjakan salat asar? Jadi Nabi lupa apakah sudah mengerjakan salat asar ataukah belum. Akhirnya ditanyakan kepada para makmumin, kepada sahabat-sahabat beliau. Qalu, mereka semua sepakat mengatakan, la, engkau belum mengerjakan salat asar wahai Rasulullah. Fa shallal asra thumma shallal maghriba. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengerjakan salatul asar dalam kondisi matahari telah terbenam, setelah itu beliau mengulangi salat maghribnya. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Dalam hadis terakhir yang kita sebutkan, riwayat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, dipegang oleh sebagian para ulama diperbolehkannya, atau sebab dipegang oleh sebagian para ulama sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengakhirkan salatul asr sampai tibanya salat maghrib, sampai tibanya waktu al-maghrib. Maka pendapat mereka adalah Nabi alaihi salatu wasallam sengaja ataupun lupa mengerjakan salatul asr tersebut berdasarkan riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Abi Jum'ah yang telah kita sebutkan. Dan dikomentar di sini oleh Imam As-Safarini alaihi rahmatullah di dalam Al-Kashf fihi Ibnu Lahiyah. Di dalam riwayat ini terdapat seorang perawi yang bernama Abdullah ibn Lahiyah. Wa huwa dha'ifun la yuhtajju idza infarada. La yuhtajju bihi idza infarad. Dan riwayat dari Abdullah ibn Lahiyah ketika bersendiri dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dijadikan hujjah, karena beliau adalah seorang yang hafalannya tidak mutqin, terlebih setelah terbakarnya maktabah yang ada di sisi Abdullah ibn Lahiyah alaihi rahmatullah. Sehingga kesimpulannya, hadis yang dipegang oleh sebagian para ulama dalam menjelaskan sebab kenapa Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkan salat al-asr sampai terbenamnya matahari karena lupa adalah pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah berdasarkan hadis yang dhaif pula. Kemudian pendapat yang kedua, dan inilah pendapat yang rajih yang telah kita isyaratkan dari awal pembahasan, kana ta'khiru 'amdan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salatul asr sengaja, lakinnahum syaghaluh, karena kaum kufar Quraisy telah menyibukkan beliau dan para sahabat beliau dari mengerjakan salat al-asr tersebut. Sehingga bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum mengerjakan salatul asr, akan tetapi Umar bin Khattab dan para sahabat-sahabat yang lainnya pun belum mengerjakan salat al-asr. Maka dari dua pendapat ini, pendapat yang rajih wallahu taala alam adalah pendapat yang kedua. Nabi alaihi salatu wasallam bukan meninggalkan salatul asr karena lupa, seperti yang dalam riwayat Al-Imam Ahmad, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam tersibukkan dengan persiapan yaumul al-khandaq. Dan begitu pula dari riwayat Al-Imam Ahmad bisa kita ambil kesimpulan, Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan salat al-asr sendiri, yakni ketika beliau selesai mengerjakan salat maghrib menghadap ke makmumin dan mengatakan, apakah salah seorang dari kalian mengetahui aku belum mengerjakan salat asr? Maka mereka sepakat, belum ya Rasulullah, engkau mengerjakan salat al-asr. Artinya apa? Makmumin semuanya sudah mengerjakan salatul asr, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum. Sementara ini menyelisih riwayat yang ada. Riwayat yang ada menyebutkan bahwa Nabi dan para sahabat beliau belum mengerjakan salatul asr secara berjamaah. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah taala beberapa faedah lain akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya, yang akan kita bawakan dari syarah para ulama biiznillahi ta'ala. Ada beberapa pertanyaan. Bismillah, kapan mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh? Apakah setelah azan dikumandangkan atau boleh sebelum azan dikumandangkan? Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Sholat sunnah sebelum subuh dikerjakan setelah azan berkumandang. Artinya azan berkumandang itu menunjukkan masuknya waktu al-fajr, masuknya waktu subuh. Maka ketika belum dikumandangkannya azan, berarti belum masuk waktu subuh. Fajar shadiq belum terlihat. Maka tidak boleh kita mengerjakan salat sunnah sebelum subuh. Mungkin bisa mengerjakan salat malam sebelum azan berkumandang, qiyamul lail, apakah witir atau yang semisalnya. Wallahu a'lamu bishawab. Afwan, bagaimana hukumnya seorang yang hanya bisa mengamalkan salat malam 2 rakaat dan 1 rakaat witir, baik ketika mukim ataupun safar? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Nabi Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayat yang mulia, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Aisyah, dan ternukil pula ini merupakan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ahabbul amali ila Allah, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha wa inqal. Amalan yang sering dilakukan, continue, konsisten untuk dilakukan, terus menerus dilakukan, wa inqal, walaupun sedikit. Jadi kalaupun sedikit yang bisa antum lakukan hanya sekedar 2 rakaat dan 1 rakaat witir, dan itu berlangsung secara konsisten terus menerus tidak terputus, maka itu adalah amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan antum bangun di salah satu malam dari malam-malam yang ada mengerjakan 11 rakaat, kemudian seminggu, 2 minggu ditinggalkan salatul lail, salatul malam tidak lagi, apalagi witirnya pun ditinggalkan. Maka ini bukan ciri-ciri amalan yang istiqamah. Sedikit akan tetapi terus, itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga antum beserta keluarga. Amin wa iyyakum. Apakah boleh membaca zikir ruku lebih dari satu ketika ingin melamakan atau memanjangkan ruku, begitu pula sujud? Boleh. Yang wajib adalah satu kali membaca zikir ruku dan zikir sujud. Akan tetapi apabila dibaca lebih dari satu kali, dua kali, tiga kali, bahkan lebih dari tiga kali pun diizinkan selama, apabila dia bermakmum, selama imam masih dalam kondisi ruku. Tapi kalau dia sholat munfarid, sholat bersendiri, maka silahkan panjangkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Banyak-banyak berzikir pada saat ruku, apalagi pada saat sujud. Dan pada saat sujud disarankan untuk bukan hanya membaca zikir sujud, akan tetapi juga dibarengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal kedua, apakah membaca doa yang ada di dalam Al-Qur'an semisal Rabbana atina fid dunya dan yang seterusnya dibolehkan di dalam sujud, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbanyak doa di dalamnya? Naam, diperbolehkan kalau niat yang dia kerjakan atau yang niat yang dia miliki adalah membaca doa, bukan membaca Al-Qur'an. Yang dilarang ketika sujud adalah membaca Al-Qur'an. Tapi kalau dia niatkan dalam membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dengan niat membaca doa, maka diperbolehkan, tidak ada larangan di dalamnya. Berbeda dengan dia membaca zikir tersebut atau doa tersebut dalam keadaan ingin membaca Al-Qur'an, maka inilah yang terlarang. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dari niat seorang pelakunya. Afwan, kenapa ahlu sunnah tidak boleh mengucapkan salam kepada ahlul bid'ah, padahal ahlul bid'ah masih Islam? Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Ahlul bid'ah masih bahagian dari Islam, la syakka fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mensyariatkan syariatul hajr, dan ini telah berkali-kali saya sampaikan di majelis-majelis yang ada, harusnya kita membedakan antara tokoh-tokoh ahli bid'ah dengan mereka yang hanya sekedar mustami', mereka yang hanya sekedar mengikuti, muttabi', bukan sebagai seorang tokoh, apalagi nasihat belum masuk kepada mereka. Dan ini mungkin mayoritas kaum muslimin yang ada di kanan dan kiri kita, bukan tokoh dia, tapi hanya sekedar ikut-ikutan. Mungkin kalau nasihat kita sampai, dia akan kembali dan rujuk kepada akidah ahlu sunnah. Di antara apa yang diajarkan oleh para immatus salaf, begitu pula apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam bermuamalah, dalam menyikapi ahlul bid'ah adalah tarkis salami alaihim, khususnya para tokoh, dedengkotnya, pentolan-pentolannya. Maka kita meninggalkan salam untuk mereka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghajar, meninggalkan. Kenapa harus ditinggalkan? Dalam rangka mentahdzir, memperingatkan kesalahan-kesalahan dia. Tujuannya menghajar, tujuannya kita meninggalkan dia, tidak menegur dia, tidak berbasa-basi dengan dia, tidak makan bareng dengan dia, tidak bermanis muka dengan dia, adalah agar dia sadar, oh saya ini ternyata dijauhi karena saya salah. Akhirnya dia bisa masuk ke dalam taubatnya. Maka itu adalah al-hajr, syariatnya. Dan dibahas oleh Syekhuna Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari, bagaimana kalau target atau tujuan hajr ini tidak tersampaikan atau tidak terlaksana. Kita sudah hajr, sudah tinggalkan mati-matian, sudah mentahdzir mati-matian tokoh-tokoh al-bid'ah, akan tetapi mereka masih tetap di atas kebid'ahannya, mereka tidak mau taubat. Maka kata Syekh apa? Kita tidak perlu mengikuti apa yang mereka miliki dari akidah. Kalau mereka terus di atas kebid'ahannya, kita pun terus menghajar mereka. Karena hajar ini bukan berkaitan dengan apakah ada maslahatnya atau tidak, apakah mereka bertaubat atau tidak, bukan itu targetnya. Kita meyakinkan muslimin yang ada di sekitar kita bahwasanya orang ini adalah orang yang salah, yang tidak boleh untuk diikuti. Kalau kita yang dipandang oleh orang-orang di sekitar bermanis muka dengan dia, bercengkrama, bersenda gurau, orang-orang akan mengira, oh biasa kok, gak ada masalah. Ini yang harus dihindari. Jangan sampai kita akrab dengan tokoh ahli bid'ah yang menyimpulkan orang-orang di bawah kita bahwasanya tidak ada yang salah dari tokoh ahli bid'ah tersebut, sehingga adanya syariat al-hajr di dalam al-Islam. Jadi mereka Islam tetap Islam, akan tetapi mereka adalah orang yang telah berani menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah yang ada di kalangan para imatus salaf ketika mereka menasehati seorang ahlul bid'ah yang dia mengerjakan sholat sebelum al-fajr atau sholat al-fajr, setelahnya dia lakukan ditambah dengan 2 rakaat. Sholat al-fajr ditambah dengan 2 rakaat setelahnya. Kemudian ditanya, apakah yang kamu lakukan adalah sholat sunnah? Bukan. Berarti bukan mengganti, mengqadha sholat sunnah qabliyah. Akan tapi benar-benar yang dia tambah adalah rakaat. Tidak tahu apa yang dia fahami, apa yang dia yakini. Biasanya seperti ini dari orang-orang sufi. Ada keyakinan-keyakinan tertentu. Yang kamu kerjakan bukan sholat sunnah? Bukan. Bukan mengganti sholat qabliyah fajr? Bukan. Tinggalkan ini, karena ini adalah kebid'ahan. Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Setelah sholat al-fajr, beliau berzikir, bukan melakukan sholat. Beliau berzikir, bukan melakukan sholat tambahan. Maka dijawab oleh mubtadi'ah tersebut, apakah kiranya Allah Subhanahu wa taala mengazab aku apabila aku menambah rakaat-rakaat salat? Ini kebaikan. Menambah rakaat salat, menambah zikir, menambah acara maulid, menambah tahlil, menambah baca Quran, menambah amalan soleh. Apakah Allah menghina atau mengazab aku nantinya kalau aku mengerjakan amalan-amalan ketaatan? Apa mungkin Allah mengazab, menyiksa orang-orang yang mengerjakan amalan ketaatan? Dijawab oleh seorang a'immatus salaf tersebut, dinukilkan bahwasanya ucapan tersebut adalah dari Yahya bin Ma'in, ternukil pula dari Ali bin Madini, Allah Azza wa Jalla tidak akan mengazab kamu dengan amalan-amalan soleh, akan tapi Allah Azza wa Jalla akan mengazab kamu karena kamu telah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena diselisihinya sunnah Nabi, karena tidak diikutinya petunjuk Nabi, wejangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah kenapa mereka menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Wallahu a'lamu bissawab. Terakhir, afwan, bolehkah seorang mengingkari saudaranya yang menjalankan sunnah mahjurah seperti menggunakan sendal ketika sholat, sementara saudaranya tersebut melakukan sunnah tersebut di ma'ahad ahlu sunnah saja? Kenapa di ma'ahad lain atau di masjid lain tidak lakukan? Kenapa di masjid sufi misalkan dia tidak kerjakan? Kenapa kok di sini? Mengerjakannya kenapa di sini? Alasannya apa? Itu yang perlu dicari. Kalau ketemu orangnya ditanyakan, kenapa hanya di masjid Darul Ilmi engkau lakukan sunnah ini? Kenapa tidak di masjid-masjid lain atau langgar-langgar yang lain yang ada di sekitar Gunung Lingai? Perlu ditanyakan. Bukankah ini adalah salah satu bentuk menghidupkan sunnah? Naam. Dan yang kami ketahui bahwa dahulu di Ma'had Syekh Muqbil sangat menghidupkan sunnah ini. Di antara sunnah pula adalah adamu adhiyatil muslimin wal musallin. Ini di antara sunnah pula. tidak bolehnya kita mengganggu orang-orang yang sholat di sekitar kita. Antum bayangkan, orang masuk bertamu ke rumah antum dengan menggunakan sendal yang kotor, dan sendalnya tidak dilepas, langsung masuk ke atas karpet. Terganggu enggak? Jujur, kita enggak terganggu. Ini rumah kita, rumah pribadi, bukan rumah Allah Subhanahu wa taala, apalagi rumah Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya sebahagian muslimin, atau kalau boleh kita sebut sebahagian ikhwah, merasa terganggu apabila ada yang melaksanakan sunnah ini. Bukan terganggu karena dia menghidupkan sunnah, bukan. Kita yakin itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas. Kita tidak mengingkari itu bahagian dari sunnah. Akan tetapi kenapa sunnah yang lain ditinggalkan? Sunnah apa? Ketika tidak bolehnya seorang mengganggu muslimin atau musallin yang lainnya. Karena seorang musalli adalah seorang yang memiliki kehormatan. Inna lis salati atau inna fis salati la syughla. Di dalam salat itu ada kesibukan-kesibukan. Apalagi ini dilakukan pada saat hari Jumat, berkumpul kaum muslimin ingin mendengarkan khutbah ini. Tapi pecah konsentrasinya. Kenapa lagi ada yang seperti ini? Kenapa lagi ada yang pakai sendal? Seakan-akan menghidupkan sunnah, tapi mungkin niatnya mencari gara-gara. Untuk apa? Di sini dihidupkan, di masjid lain tidak dihidupkan. Apa alasannya? Bukankah sunnah untuk menjaga kehormatan musallin yang lainnya, menjaga kehormatan orang-orang yang sholat di kanan kirinya, itu adalah sunnah pula. Kenapa ditinggalkan yang demikian? Kalau mau jujur dia menghidupkan sunnah, kalau mau jujur dia menghidupkan sunnah, kenapa sunnah bahkan wajib seorang menjaga kehormatan muslim, kenyamanan seorang musalli di kanan dan kirinya? Wajib, tidak boleh kita tetap mengganggu mereka. Bahkan ketika kita mengganggu orang-orang yang di kanan kiri kita pada saat sholat, itu malaikat Allah Subhanahu wa taala pun terganggu. Malaikat akan terganggu dengan apa yang manusia terganggu dengannya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita, kepada musallin, orang-orang yang sholat, linu baina aidi ikhwanikum. Linu baina aidi ikhwanikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak fleksibel antara satu makmum dengan makmum yang lainnya. Jangan terlalu ketat, jangan terlalu terpaksa, jangan terlalu keras, jangan terlalu kaku. Ketika sujud misalkan maunya seperti ini, maunya ditegakkan. Kanan dan kirinya tidak dipikirkan. Linu baina aidi ikhwanikum. Fleksibel, tenang. Kalau memang enggak mampu untuk melebarkan bahagian tangan ke kanan dan kiri, sudah, cukup. Semampunya. Jangan sampai kita mengganggu muslim atau musalli yang ada di kanan dan kiri kita. Ini dalam sholat diberikan wasiat oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sekali lagi, kalau memang dia mau jujur, kenapa sunnah bahkan kewajiban menjaga kenyamanan seorang musalli dia tinggalkan? Karena seorang yang cerdas akan menimbang dua kemaslahatan. Mana yang bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin secara umum, mana yang bisa memudaratkan mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bisa memberi manfaat yang banyak, yang manusia itu nyaman, yang manusia itu bisa mengambil faedah dengan dia, bukan merasa terganggu, bukan merasa terhimpit, bukan merasa ganjel dengan orang-orang yang berada di dekatnya. Maka ini adalah sebuah kaidah di dalam kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang berkaitan dengan memakai sendal telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang ada. Adapun kenapa hal ini dihidupkan oleh Syekh atau di ma'had Syekh Muqbil alaihi rahmatullah, karena di sana mungkin banyak sekali talabah, banyak sekali para santri, banyak sekali para talabatul ilm yang memahami dan tidak merasa terganggu dengan hal ini. Bahkan mungkin Syekh Muqbil alaihi rahmatullah memberikan anjuran untuk ini. Akan tapi di akhir-akhir hayat beliau, di akhir kehidupan beliau, beliau pun menyampaikan nasihatnya, memberikan wejangannya. Kalau misalkan hal ini kalian lakukan di luar sana, yakni di luar markas Damaj, akan mendatangkan sekian banyak madarrah, sekian banyak dampak negatif, maka tinggalkan yang demikian. Ini pesan dari Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i alaihi rahmatullah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.